kisah yang terus bersendi. Dua manusia yang mengikat janji, orang tua mereka saling benci. Demi kuasa tahta harga diri, relakan jalan untuk mati. Menggapai cinta surgawi, manusia seperti mereka mungkin dilarang saling jatuh cinta. Benarkah cara yang mereka inginkan? Benarkah caranya? Penyusuhan pun tak pernah berhenti, dan orang tua tak selalu sadari arti rasa dan ketulusan diri. Hilang di telan angkuhnya tirani, tak ada tempat berbagi. Kenangan indah duniawi, kepergian mungkin lebih manis dari dunia yang penuh emosi. Berlinang air mata dan dosa cinta, berlinang air mata. I don't understand what you want, and tell me the truth of your life. I don't understand what you want, and tell me the truth of your emosi.